karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya, semua daripadanya. Memilih setiap kami, dan oleh anugerah-Mu Engkau menjadikan hidup kami berarti. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, karenanya. Bila engkau punya, semua daripadanya. Semua karena anugerah-Mu, Tuhan.